Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah halaqah kita yang ke-46 di dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Pembahasan kita sudah sampai pada hadis yang ke-43, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, fa in khanahu kharajtu min bainihima. Rahu Abu Dawud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari kedua pihak yang mengadakan syarikat selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Apabila salah satunya berkhianat, maka aku akan berlepas diri dari tengah-tengah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Hadis ini termasuk hadis yang diserahkan oleh para ulama sebagai hadis qudsi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalamnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya semua jenis syarikat, semua jenis perserikatan, akad perserikatan pada asalnya boleh. Baik itu syarikat yang diistilahkan sebagai syarikat inan, atau syarikat abdan, atau syarikat wujuh, atau mudharabah, ataupun mufawadah dan yang lainnya, yang itu dibangun di atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang sama-sama berserikat di dalam usahanya. Maka pada asalnya hukumnya boleh, kecuali apabila ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diharamkannya, atau adanya sesuatu yang menjadikan hukumnya haram dikarenakan sebab tertentu. Dan dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya sebagai pihak ketiga dari kedua pihak yang melakukan syarikat. Berarti di sini menunjukkan bahwa melakukan perserikatan atau akad perserikat itu memiliki keutamaan dan mendatangkan keberkahan apabila dibangun di atas kejujuran dan amanah. Karena dalam hadis ini menunjukkan kebersamaan Allah bersama mereka, dan barang siapa Allah Subhanahu wa taala bersekutu bersamanya, maka berarti akan diberikan keberkahan di dalam rezekinya dan akan dimudahkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Dan pasti akan Allah tolong dan Allah kuatkan. Oleh karena itu, Al-Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan di sini bahwasanya hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan akad syarikat dan tentang adanya keberkahan di dalam akad perserikatan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.